Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي وأخواتي في الله أعزني الله إياكم كمالي كتاب الشكر كبار الله yang pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah tempat yang mulia, dalam sebuah majlis yang mulia, yaitu dalam satu taman daripada taman-taman surga Allah, majlis ilmu yang kita diberikan kewajiban untuk mendatanginya ketika kita merasa butuh terhadap ilmu tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri-istri beliau, kepada seluruh putra-putri beliau, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada umat beliau yang masih senantiasa semangat dalam menjalankan sunnahnya, dalam mempelajari ajarannya, dan juga membelanya dari orang-orang yang berusaha untuk memusuhinya. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Assalamualaikum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sedikit tentang mukaddimah dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada awal-awal kitab tauhid beliau, yaitu di mana beliau rahimahullah taala telah membuka tulisannya dengan membawakan salah satu kalimat yang agung, membawakan satu kalimat yang kalimat tersebut telah nyata dan nampak bagi kita dituliskan dalam Al-Qur'an dalam setiap surah, yang surah tersebut merupakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Demikianlah mereka para ulama, ketika mereka menulis kitab-kitab juga mereka memulai dengan kalimat tersebut, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang kita diperintahkan untuk memulai tulisan, bahkan memulai seluruh amal-amal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang ma'ruf, didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka menjadikannya sebagai wasilah agar kita mendapatkan barokah dari apa yang kita amalkan. Selanjutnya beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, bisa dibaca wa qauluhu, bisa dibaca wa qaulihi, bisa dibaca wa qauluhu, bisa dibaca juga dengan wa qaulihi. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada awal kitab beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 ya, 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hakikat penciptaan jin dan juga manusia. Di mana jin dan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amarah yang begitu besar, untuk mengusung perintah yang begitu agung, yang dulu perintah ini telah diberikan kepada langit, kepada bumi, dan juga kepada gunung. Tapi semuanya menolak karena merasa tidak sanggup untuk memikul beban amarah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yashfa'na minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah kami serahkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa'abaina an yashfa'na minha. Maka kemudian langit, bumi, dan juga gunung-gunung semuanya menolak untuk memikul amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan. Akan tetapi ketika itu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika langit menolak untuk memikul amanah tersebut, ketika bumi menolak untuk memikul amanah tersebut, demikian pula gunung-gunung, mereka semua menolak untuk memikul amanah tersebut. Ketika amanah tersebut diberikan kepada manusia, maka manusia mereka mau menerima amanah tersebut. Bayangkan fadlillah hazanallahu yakum. Langit adalah makhluk yang luas. Langit adalah makhluk yang begitu besar, yang begitu kokoh. Demikian pula bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Demikian pula gunung-gunung yang diciptakan Allah juga makhluk-makhluk yang begitu kokoh, begitu kuat. Tapi mereka tidak merasa sanggup ketika diserahi amanah tersebut. Sedangkan manusia kita ini yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, penuh-penuh dengan keluh kesah, ketika diberikan amanah ini kepada kita, maka kemudian manusia mereka mau menerima amanah tersebut. Maka kemudian Allah sebutkan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim, dan kemudian manusia itu adalah makhluk yang bodoh. Bayangkan apabila kita ini disebut oleh Allah sebagai apa? Zalim dan bodoh. Kenapa kita disebut sebagai makhluk yang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita enggak tahu diri. Kita disebut sebagai makhluk yang zalim oleh Allah karena kita enggak tahu diri. Kita adalah makhluk yang lemah, tapi kemudian kita apa? Kita merasa dengan kecongkakan kita, dengan ketakaburan kita, merasa kita bisa memikul amanah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Zalim, jahula, dan dikatakan kita sebagai makhluk yang bodoh. Kenapa kita disebut sebagai makhluk yang bodoh? Nah, kita disebut sebagai makhluk yang bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kita ini banyak sekali perkara-perkara, banyak sekali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yang begitu tinggi, yang banyak tidak kita ketahui tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi merasa diri bahwasanya ilmu sudah cukup untuk memikul amanah tersebut. Maka dikatakan manusia adalah makhluk yang zalim, manusia adalah makhluk yang bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Nah, amanah apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Yang dimaksud adalah untuk memikul Islam, untuk memikul beban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit tidak sanggup untuk beribadah kepada Allah. Bumi tidak sanggup untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula gunung-gunung tidak sanggup untuk memikul beban ibadah kepada Allah, untuk memikul wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dengan seluruh kekurangannya, mereka mau menerima amanah tersebut. Setelah mereka menerima amanah tersebut, nyatanya mereka tidak mampu untuk memikul amanah tersebut. Buktinya apa? Kita lihat kaum muslimin. Kita lihat manusia. Berapa banyak di antara manusia yang tidak paham dengan Al-Qur'an, enggak paham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang mereka menyia-nyiakan ibadah kepada Allah, menyia-nyiakan kebaikan, menyia-nyiakan seluruh titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kuantitas manusia dan kualitas manusia yang ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh jauhlah dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk memikul dan mengusung, yaitu satu tugas yang mulia dan yang paling tinggi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada manusia yang hidup di muka bumi ini, kerjaannya cuma cari makan, cari uang, cari harta, gak ingat waktu, gak ingat ibadah kepada Allah, tidak bisa menggunakan harta yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang baik, tidak pernah memikirkan kemana akhir kehidupannya, sungguh mereka adalah orang-orang yang hidup dalam rangka menyelisih fitrah mereka. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang hidup di muka bumi ini cuma hanya untuk mencari makan, mencari dunia, dan tidak memikirkan kehidupan akhirat, mereka telah menyelisih fitrah manusia diciptakan. Kenapa? Karena manusia fitrahnya diciptakan liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ibadah tersebut? Apakah yang dimaksud dengan ibadah tersebut? Apa itu ibadah? Ada yang tahu? Apa itu ibadah? Menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ta'rif ibadah yang diberikan para ulama supaya kita paham apa sih sebetulnya ibadah dan bagaimana sih sebetulnya kita itu beribadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma'amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ta'atullah. Ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Dengan apa mentaati Allah? Bimtithali ma'amarallahu bihi, dengan melaksanakan perintah Allah. Ala al-sinatul rusul, sesuai dengan petunjuk para rasul. Ini yang disebut apa? Ibadah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan para rasul. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mereka niatnya beribadah, melakukan kebaikan, sementara tidak mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasul, Apakah ini disebut sebagai ibadah? Tidak disebut sebagai ibadah. Karena ibadah itu syaratnya dikatakan ibadah ala al-sinat Rasul, harus mencocoki sesuai dengan tuntunan para Rasul. Nabi Musa diwajibkan umatnya untuk mengikuti Nabi Musa, karena Musa adalah Rasul mereka. Orang-orang Nasrani wajib mengikuti tuntunan Nabi Isa alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah rasul mereka. Nah, begitu. Jadi yang dikatakan ibadah adalah taat kepada Allah dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan mengikuti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah enggak pernah langsung memberikan wahyu kepada manusia secara umum. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada manusia secara umum. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita beribadah tanpa adanya tuntunan rasul, maka ini tidak disebut sebagai ibadah. Begitu. Nah, kemudian dalam ucapan beliau yang lain, Ibnu Taimiyah juga pernah memberikan takrif yang berbeda tentang makna ibadah. Takrifnya berbeda, tapi asal usul tujuannya sama. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha minal aqwali wal amali adh-dhahira wal batina. Ibadah adalah semua nama. Ismun jami'un, semua nama. Ibadah adalah ismun jami'un, semua nama. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha. Semua nama bagi setiap, semua nama bagi setiap, semua nama bagi setiap. Apa-apa yang dicintai Allah dan diridainya, semua nama bagi setiap apa-apa yang dicintai Allah dan diridainya. Minal akwal, baik berupa ucapan, perkataan. Wal amal, dan perbuatan. Al-zahirah wal-batinah, yang zahir dan juga yang batin. Ini yang disebut dengan apa? Ibadah. Jadi ibadah itu adalah perkara-perkara yang dicintai Allah, yang diridai Allah, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, baik itu perbuatan yang zahir maupun perbuatan yang batin. Jadi semua segala sesuatu yang dicintai Allah, diridai Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Salat dicintai Allah berarti ibadah. Puasa dicintai Allah ibadah. Demikian pula ucapan-ucapan yang baik dicintai Allah itu adalah ibadah. Jadi seluruh perbuatan yang baik yang dicintai Allah baik zahir maupun batin ini termasuk bagian daripada ibadah. Sampai sini paham? Jadi ibadah itu apa? Segala macam perbuatan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang zahir maupun yang batin. Kenapa beliau tekankan al-zahir wal batinah? Karena banyak manusia yang cuma memikirkan amalan zahir dan mereka tidak pernah memikirkan amalan batin. Padahal amalan batin peringkatnya lebih tinggi daripada amalan zahir. Ini ucapan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau berbicara tentang masalah ibadah juga, ketika memberikan takrif definisi tentang ibadah, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'ruf bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Ibnu Katsir berkata ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Wa ibadatuhu hiya ta'atuhu. Ibadah adalah ketaatan kepada Allah bi fi'lil ma'mur. Ingat, bi fi'lil ma'mur, dengan melakukan perintah, dengan melakukan yang diperintahkan. Jadi kalau perbuatan itu enggak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, maka ini tidak dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana apa? Sebagaimana anggapan orang-orang umum, orang-orang awam. Yang penting kan apa? Ini dianggap baik. Yang penting kan niatnya baik. Tidak cukup bagi kita niat baik, tapi harus didukung dengan apa? Al-ma'mur. Perkaranya diperintahkan atau tidak. Wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan yang dilarang. Dan meninggalkan yang dilarang. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, inilah dia hakikat daripada Islam. Inilah dia hakikat daripada Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah taat kepada Allah dengan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang taat kepada Allah, yang mereka meninggalkan perintah Allah, inilah yang disebut dengan muslim yang hakiki. Nah, dia disebut Islam kenapa? Islam itu istislam. Istislam itu apa? Istislam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba. Hamba sahaya. Antum tahu hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah mutlak milik tuannya. Kalau dia bekerja sama tuannya, dia enggak diberi gaji. Hamba sahaya kalau dia bekerja dengan tuannya, dia tidak diberi gaji. Kalau misalkan dia bekerja kepada orang lain, dapat hasil. Hasilnya untuk siapa? Untuk tuannya. Kalau misalkan dia punya harta, hartanya kalau dia meninggal, milik tuannya, ahli warisnya adalah tuannya. Apa yang diperintahkan tuannya, maka dia harus nurut. Ke kanan kata tuannya, harus ke kanan. Ke kiri kata tuannya, harus ke kiri. Kerja kata tuannya, harus kerja. Walaupun dia punya keinginan lain, tapi ketika diperintah oleh tuannya, maka dia tidak bisa berputik lagi. Maka itulah disebutnya adalah hamba. Maka kita ini disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sudah datang perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, perintah untuk menunaikan ibadah salat. Ketika datang perintah untuk menunaikan ibadah salat, sanggup enggak kita menolaknya? Sanggup enggak kita menolaknya? Enggak sanggup. Apapun pekerjaan yang sudah kita lakukan, yang sedang kita berbuat, ketika sudah mendengar seruan dan panggilan dari Allah, wajib ditinggalkan dan penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan Abdullah, inilah yang disebut sebagai muslim, yaitu orang yang berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia hamba Allah, begitulah seorang muslim. Yaitu orang-orang yang mereka pasrah kepada Allah, apapun yang diperintah Allah dia kerjakan, dan apa yang dilarang Allah maka dia tinggalkan, sebagaimana seorang hamba sahaya dia bersikap kepada Tuhannya. Nah, kalau misalkan kita belum bisa seperti itu, berarti kita ini belum layak disebut sebagai seorang hamba. Antum saya tanya, siapa orang yang paling layak disebut sebagai hamba? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil bahwasanya orang yang paling layak disebut sebagai hamba adalah Rasulullah? Apa dalilnya? Subhanallahi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, siapa yang diperjalankan? Tidak disebutkan dalam ayat tersebut Rasulahu, tidak. Tapi yang disebutkan oleh Allah bi'abdihi, yang diperjalankan oleh Allah adalah hambanya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai apa? Hamba. Kenapa Rasul disebut sebagai hamba? Rasul adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ini pantas enggak disebut sebagai hamba kira-kira? Pantas enggak kita dapat predikat gelar sebagai hamba? Belum ya? Nah, kenapa? Karena kita masih banyak meninggalkan perintah Allah dan juga masih banyak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wa madaruha ala khamsi asyrah qa'idatan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ketika menerangkan tentang perkara ibadah tersebut, beliau menjelaskan kisaran ibadah itu ada 15 macam, atau ada 15 kaidah. Kisaran ibadah, pembahasan tentang masalah ibadah itu ada 15 kaidah. Man kamulaha kamula maratibul ibadubudiyah. Barang siapa yang menyempurnakan 15 macam, barang siapa yang menyempurnakan 15 macam kisaran ibadah tersebut, maka sempurnalah tingkatan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian-bagian ibadah itu ada 15 macam, siapa yang bisa menyempurnakan 15 macam tersebut, maka sempurnalah peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya kisaran ibadah, bagian-bagian ibadah itu ada 15 macam? Karena seorang hamba bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bagian. Dengan apa? 3 bagian. Yang pertama, ibadah dengan qalb. Ibadah dengan hati. Yang kedua, al-jawarih. Seorang hamba bisa beribadah kepada Allah melalui anggota tubuh, jawarih. anggota tubuh. Yang ketiga, al-lisan, seorang hamba bisa beribadah kepada Allah melalui lisan, melalui lidahnya. Ya, seorang hamba bisa beribadah kepada Allah lewat tiga bagian tersebut, dengan hati, ibadah dengan anggota badan, dan ibadah dengan lisan, dengan ucapannya. Antum saya tanya, hukum ibadah itu ada berapa? Hukum ibadah itu ada berapa? Hukum Islam itu ada berapa? Ada berapa? Lima. Apa itu? Wajib, sunnah, makruh, haram, kemudian apa? Mubah. Lima. Nah, ibadah hati ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Ibadah anggota badan juga ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Demikian pula ibadah dengan lisan, ibadah dengan lisan juga ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang wajib, dan ada yang mubah. Hukum Islam ada lima. Dan lima bagian dari pada hukum Islam tersebut, ini ada pada ibadah hati, ada pada ibadah anggota tubuh, ada pada ibadah lisan. Berarti bagian ibadah ada berapa? 15. Paham ini? Nah, ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, barang siapa yang bisa menyempurnakan 15 bagian ibadah tersebut, baik ibadah dengan hatinya dia sempurnakan, ibadah dengan anggota tubuhnya dia sempurnakan, ibadah dengan lisannya dia sempurnakan, maka sempurnalah peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati yang wajib apa contohnya? Apa contohnya? Niat. Ikhlas. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada adanya qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ibadah hati yang hukumnya wajib. Ibadah hati yang hukumnya sunnah, apa contohnya? Bersangka baik. Berprasangka baik kepada orang, misalkan. Apalagi niat untuk melakukan kebaikan. Ini juga perkara yang sunnah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ketika seorang hamba dia hanya berniat untuk melakukan yang sunnah, Allah sudah memberikan apa? Satu pahala kepada dia. Dan apabila dia melakukannya, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ini termasuk ibadah hati. Jadi berniat untuk melakukan kebaikan saja, nah ini termasuk ibadah hati yang sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada amalan-amalan yang antum enggak mampu untuk melakukannya, minimal kita punya niat dalam hati untuk melakukannya. Apa contohnya kira-kira? Bangun masjid, ah gampang. Apa lagi? Haji, ah, insya Allah gampang. Jihad, apa lagi? Ya, itu yang paling berat. Nah, minimal apa? Punya niat untuk melakukannya. Soal bisa apa enggak, itu urusan belakang. Punya niat gantung tuh itu. Nah, itu yang sunnah. Ibadah hati yang haram, apa contohnya? Artinya kalau misalkan kita, punya janji di dalam hati dan punya azam, niat di dalam hati untuk tidak mendekati suatu perbuatan, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Keinginan untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hati kita. Kita jauhkan dari hal-hal yang hal tersebut mencemarkan atau menghilangkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan setan yang ada dalam hati kita segera kita tepis dan kita hilangkan dari dalam diri kita ini. Nah, ini termasuk ibadah yang wajib bagi kita. Nah, kenapa? Karena apabila kita lakukan perkara tersebut, ini menjadi sesuatu yang haram bagi diri kita semua. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak lagi. Intinya bahwasanya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya ibadah itu pusatnya ada tiga macam, hati, anggota badan, dan kemudian lisan. Dan setiap bagian darinya memiliki lima hukum. Berarti apa? Ibadah itu berkisar pada 15 bagian tersebut. Barang siapa yang bisa menyempurnakannya, maka sempurnalah penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah perkara yang sulit. Nah, kemudian Imam Qurtubi menjelaskan, Al-Imamul Qurtubi menjelaskan, aslul ibadah at-tadallul wal khudu'. Aslul ibadah at-tadallul wal khudu'. Asal ibadah, asal daripada ibadah adalah menghinakan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asal ibadah. Jadi kalau misalkan seseorang tidak memiliki rasa rendah hati kepada Allah, tidak memiliki rasa rendah diri kepada Allah, tidak merasa dirinya hina di hadapan Allah, jangan harap dia akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya takabur itu, sifat sombong itu, yang namanya sifat sombong itu akan ada pada hati orang-orang yang mereka senantiasa melalaikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap bahwasanya ketika kita memiliki rasa sombong hanya kepada sama manusia saja. Tidak. Tapi ketika seseorang tidak mau menjalankan perintah Allah, berarti di dalam hatinya ada takabur, sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan pernah masuk ke dalam surga siapa? Orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sifat kesombongan. Kenapa? Karena orang yang memiliki hati yang sombong, dia tidak akan pernah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyata bagi kita semua, sebetulnya yang sombong itu siapa sih? Kadang-kadang kan ada orang menilai kita adalah sombong, ya enggak? Orang-orang salafi itu sombong, orang-orang sunnah itu sombong. Kenapa? Kalau ketemu enggak mau senyum, kalau ketemu mereka enggak mau menyapa, dikatakan ini sombong. Padahal bahwasanya kesombongan yang hakiki adalah kesombongan kepada Allah, di mana mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah Adz-Dzariyat ayat 56 ini semakna dengan surah An-Nisa ayat 64. Surah Adz-Dzariyat ayat 56 ini semakna dengan surah An-Nisa ayat 64. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidaklah kami mengutus para rasul supaya agar Allah itu ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidaklah manusia diciptakan oleh Allah, tidaklah jin diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana para rasul tidaklah diutus oleh Allah kecuali supaya agar manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya? Dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, Anas mengatakan, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang paling hina, azabnya di kalangan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata atau berbicara kepada orang yang paling rendah, yang paling ringan adabnya dari kalangan penduduk neraka. Apa kata Allah? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha wa mislaha ma'aha akunta muhtadian biha. Wahai fulan, jikalau engkau ini memiliki dunia, jikalau engkau memiliki dunia dan apa-apa yang ada padanya, artinya dunia dan juga seisinya, apabila engkau memiliki dunia dan seisinya, lalu engkau memiliki juga yang semisal dengannya, berarti dia diberikan berapa dunia? Dua dunia dan isinya. Apabila engkau memiliki dunia dan seisinya, dan engkau memiliki juga yang semisal dengannya, akun kamu tadian biha, apakah engkau mau menembus neraka dengan dunia tersebut? Padahal ini apa? Orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka. Orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka. Kalau misalkan dia punya dunia dan seluruh istrinya, dan diberikan lagi kepada dia dunia dan seluruh istrinya, maka dua dunia tersebut dan seluruh isinya akan dia gunakan untuk menembus siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan beratnya siksa Allah. Tapi walaupun begitu, manusia di zaman sekarang, mereka ingin menukar akhirat, menukar apa? Neraka dengan apa? Dengan dunia. Artinya apa? Banyak orang mengejar dunia karena sebab apa? Keinginannya terhadap dunia, sehingga dia tidak memperdulikan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama seperti dengan apa? Membeli neraka dengan dunia. Tuhafillah azanallah ya'akum. Orang, lihatlah mereka melakukan prinsip kerjasama, transaksi riba, ngambil uang di bank, ngambil cicilan kredit motor atau mobil dengan sistem riba. Kenapa? Karena mereka enggak pikir. Mereka enggak tahu bagaimana azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap azab itu ringan. Mereka anggap bahwa siksa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya. Sehingga apa? Mereka menginginkan dunia untuk diberikan, ditebarkan kepada neraka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di sini Allah mengatakan bahwa dunia dan seisinya, kalau dibandingkan dengan azab Allah yang paling ringan, itu belum ada apa-apanya. Ini wafil azjian Allah wa'ayakum. Akan kita lanjutkan insyaAllah setelah adzan. Silakan adzan mu'adzin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad. Telah disebutkan tadi dalam hadis tersebut bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk neraka, dan dia termasuk orang yang paling ringan azabnya diberikan oleh Allah. Apa kata Allah? Kalau misalkan engkau memiliki dunia dan kemudian seluruh isinya, diberikan lagi kepadamu dunia dan seluruh isinya, engkau memiliki dua dunia dan seluruh isinya, maukah engkau menembus azab ini dengan dunia tersebut? Qala na'am. Maka penduduk neraka kemudian mengatakan iya, mau. Ini menunjukkan bahwasanya dunia adalah perkara yang sangat ringan, perkara yang remeh, yang ini banyak digandrungi oleh manusia dan mati-matian manusia untuk mengejar dunia. Seolah-olah tujuannya adalah dunia. Padahal dunia ini dan seluruh isinya, kalau dibandingkan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang paling rendah, dunia ini tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah hadzalahu alaikum. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, intakunnar wala bisyikit tamroh. Takutlah kalian dari neraka. Artinya apa? Jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyikit tamroh. Walaupun hanya dengan secuil dari kurma. Secuil dari kurma. Lihat. Sesungguhnya surga Allah subhanahu wa ta'ala telah disediakan bagi kita semua, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk membelinya dengan harga yang sangat murah, ya enggak? Harga yang sangat murah, Alhamdulillah. Separuh daripada buah kurma ini bisa membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila kemudian kita ini bersedekah lebih daripada itu, maka memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan surga yang lebih besar lagi. Sementara neraka Allah subhanahu wa ta'ala, azab Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah, kalau misalkan mereka telah mendapatkan azab dari Allah, dunia dan seisinya pun belum bisa menebus neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal. Di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan harga yang sedikit, dengan harga yang begitu murah, sebelum nanti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwasanya surga itu mahal, dan kita harus menebus apa? Azab Allah dengan sesuatu yang sangat mahal. Dua dunia dan seluruh isinya itu pun belum bisa menebus neraka tersebut. Oleh karenanya bahwasanya yang ada dalam benak kita, pikiran kita pada saat ini, dan ini menjadi pikiran bagi seluruh mayoritas manusia, mereka mati-matian cari uang, kerja siang malam, siang malam, siang malam, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang di antara mereka ada yang mengorbankan agama hanya karena sebab untuk mencari dunia. Mengorbankan apa? Mengorbankan akhirat hanya untuk mencari dunia, rela dirinya dan siap dipanggang di atas api neraka hanya karena mendapatkan dunia yang sedikit itu. Oleh karena itu hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua betapa bahwasanya surga itu sebenarnya begitu murah, dan untuk menebus azab Allah kita butuh sesuatu yang begitu banyak. Kemudian dikatakan fayakul, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada dia, qad aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi alam. Sungguh aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku ini menginginkan sesuatu yang lebih hina dari itu darimu. Artinya apa? Aku menginginkan darimu untuk menebus azab Allah itu cuma sesuatu yang ringan saja, sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Wa anta fi sulbi adam, sedangkan engkau ketika itu masih ada dalam tulang sulbi adam. Alla tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Artinya apa? Sebenarnya bahwasanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri-diri kita supaya bisa menembus neraka itu dengan perkara yang sangat mudah. Apa itu? Tauhid, dan tidak melakukan perbuatan syirik. Tidak melakukan perbuatan syirik perkara yang gampang kan, enggak butuh modal ya enggak? Enggak mendatangi dukun. Berarti kita enggak butuh modal. Tidak mendatangi tukang ramal, berarti kita tidak butuh modal. Tidak mendatangi orang-orang tua, maka ini kita enggak butuh modal. Coba kalau misalkan antum mau usaha, datang ke orang tua, nambah modal enggak? Nambah modal. Dan biasanya orang yang seperti itu punya ketergantungan yang tinggi kepada dukun. Misalkan begini, ada orang ketika mau bangun usaha, dia tanya kepada orang tua, Mbak, saya mau bikin usaha, kira-kira ini tokonya madep kemana yang kira-kira laris? Oh, madep kulon. Pulang dia. Nah, kemudian dia bangun usaha tersebut, ternyata apa? Di awal mungkin laris, karena baru pertama buka orang banyak penasaran, biasanya kan begitu ya. Kalau pertama buka biasanya meriah, laris, banyak orang berdatangan. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, makin kurang, omsetnya makin berkurang. Nah, karena sebab bahwasannya ternyata dianggap dukun yang pertama nggak manjur, dia akan cari lagi yang lebih sakti lagi. Oh, ternyata ini kurang sakti nih orang, cari yang lebih tinggi lagi ilmunya, cari dukun yang lebih mantap. Dah kurang lagi, cari yang lebih mantap. Begitulah ketergantungan manusia kalau mereka sudah memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau satu dukun korban 2 juta sampai 10 dukun, berapa banyak itu? Nambah modal enggak kira-kira? Nambah modal. Begitulah fadilah jazakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menembus neraka Allah dengan harga yang begitu sedikit, enggak perlu dunia dan seisinya, atau dunia dan seisinya, bahkan enggak perlu modal sama sekali. Modalnya cukup satu. Apa itu? Tidak melakukan perbuatan syirik dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Fa abaita illa asy-syirk." Engkau tidak menginginkan kecuali kesyirikan. Artinya apa? Sudah keperintahkan engkau untuk menebus neraka dengan hal yang begitu murah, begitu ringan adalah supaya tidak berbuat syirik, tapi engkau enggak mau dan engkau menginginkan kesyirikan juga. Nah, apa kaitannya dengan ayat wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Nah, Allah sebetulnya menginginkan ketika Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, tapi nyatanya sebagian kecil yang mau beribadah, ya enggak? Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul supaya semua manusia mereka taat kepada Allah, tapi sebagian saja yang taat kepada Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ingin seluruh manusia selamat menukar neraka Allah, menembusnya dengan tauhid, tapi hanya sedikit sekali orang-orang yang bertauhid. Jadi surah Az-Zariyat semakna dengan surah An-Nisa dan semakna dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim tersebut. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab adalah surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Kata Allah, "Sungguh kami telah mengutus seorang rasul bagi setiap umat." Nah, sehingga sebagian para ulama ada yang mengatakan mana ada itu ahlul fatrah, atau menghukumi ahlul fatrah itu, sehingga ada sebagian ulama yang menghukumi ahlul fatrah itu dilihat dari amalannya. Kalau dia bertauhid masuk surga, enggak bertauhid tetap masuk neraka. Berdasarkan ayat ini, karena dalam ayat ini disebutkan setiap umat, umat mana saja, sebetulnya sudah diutus kepada mereka seorang rasul. Apa seruannya? An'budullah wajtanibut taghut, agar mereka menyeru, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan kemudian jauhilah taghut-taghut. Nah, ini pembahasan taghut adalah pembahasan yang sangat rentan terhadap takfir, gitu ya. Rentan terhadap takfir. Nah, ayat ini digunakan oleh sebagian kaum muslimin untuk mengkafirkan ulil amri. Tapi sekarang apa makna taghut tersebut? Yang pertama, Umar bin Khattab mengatakan at-taghutu asy-syaitan. At-taghutu asy-syaitan. Umar bin Khattab mengatakan taghut itu adalah syaitan. Taghut itu adalah syaitan. Syaitan itu apa sih? Apa itu syaitan? Apa syaitan? Jin. Jin saja? Di dalam Al-Quran disebut apa? Minal jinnati wan nas. Syaitan itu adalah jin dan juga manusia. Jadi syaitan itu sebetulnya sifat, tidak ada wujud. Paham ya? Syaitan itu adalah sifat, tidak ada wujud. Mana kemana dia itu melekat, itulah disebut dengan syaitan. Kalau dia melekatnya pada manusia, ya itu dia syaitan. Kalau dia melekatnya pada bangsa jin, maka itulah disebut dengan syaitan. Sehingga disebutkan minal jinnati wan nas, syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Saya terangkan sedikit, di dalam Al-Quran, kalau misalkan kata syaitan dikaitkan dengan jin dan manusia, kata syaitan jika dikaitkan dengan jin dan manusia, berarti syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Sudah? Contohnya dalam surah An-Nas. Nah, dikatakan minal jinnati wan nas, bahwasanya syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Nah, tapi kalau misalkan dalam Al-Quran hanya disebutkan kata syaitan dan tidak ada kaitannya dengan jin dan manusia, yang dimaksud syaitan di situ adalah syaitan dari jenis jin. Gitu ya. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata syaitan tanpa dikaitkan dengan kata-kata jin atau manusia, berarti yang dimaksud dengan syaitan di situ adalah syaitan dari bangsa jin. Contoh dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Nah, asyayatin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bangsa jin, yang mereka mengubur buku-buku mantra-mantra untuk melakukan perbuatan sihir di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, nah ini setan-setan membisikkan ke telinga orang-orang ketika itu untuk membongkar buku-buku mantra yang di mereka simpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Ketika sudah terbongkar, barulah mereka mengatakan, "Lihat, Nabi Sulaiman juga melakukan perbuatan sihir," kata mereka. Padahal buku-buku itu yang menulis adalah syaitan-syaitan. Begitu ya? Nah, yang dimaksud dengan syaitan itu adalah syaitan dari kalangan bangsa jin. Itu kaidahnya. Jadi kalau misalkan dalam Al-Quran kata syaitan dikaitkan dengan jin dan manusia, berarti yang dimaksud syaitan itu adalah jin dan manusia. Tapi kalau misalkan dalam lafaz ayat tersebut hanya dikatakan syaitan, berarti yang dimaksud adalah syaitan dari kalangan bangsa jin. Nah, di sini disebutkan Umar bin Khattab mengatakan at-taghutu asy-syaitan, taghut itu adalah syaitan. yaitu orang-orang yang melampaui batas, baik dari kalangan bangsa jin maupun bangsa manusia. Jadi setiap yang melampaui batas, maka itulah disebut dengan syaitan, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Riwayat yang lain mengatakan dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, "At-tawutu kuhanun kana tanzilu alaihimus syaitan." Jabir bin Abdullah berkata, "Tagut itu adalah para dukun, kuhan. Tagut itu adalah para dukun. Kana tanzilu alaihimus syaitan, yang syaitan itu turun kepada mereka untuk membantu mereka." Para dukun yang syaitan itu turun kepada mereka. Intinya termasuk bagian daripada tawud adalah mereka para tawud, para dukun. Kenapa para dukun disebut sebagai tawud? Karena bahwasannya mereka itu bersekutu dengan syaitan. Kira-kira ada gak dukun yang gak pernah butuh kepada syaitan? Yang gak pernah berkutu dengan bersekutu dengan jin, ada gak? Dukun cabul itu namanya. Dukun pijat, ada juga. Iya, dukun pijat jangan salah sangka, ada juga yang mereka juga pakai perewangan. Ada yang pakai umi-umi gitu ya. Pakai mantra-mantra. Jadi dia sedikit saja megang sudah terasa. Lah ini siapa yang kerja ini? Yang kerja adalah jin yang membantu kepada dia. Kalau di Jawa mayoritas mereka pakai ini. Begitu ya? Nah, ada enggak dukun yang mereka enggak bekerja sama dengan jin? Tidak ada. Setiap dukun pasti bekerja sama dengan jin. Kalau dia enggak bekerja sama dengan jin, pasti dia tidak akan mampu melakukan sesuatu yang di luar dari batas kemampuan manusia, pasti. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka memang sudah melakukan janji. Mereka sudah melakukan perjanjian kontrak. Makanya kalau orang mau jadi dukun harus ada syarat-syarat tertentu. Ada yang puasa 3 hari 3 malam mute. Tahu mute enggak? Puasa mutih. Puasa mutih itu makannya cuma nasi doang, enggak boleh makan sayur, enggak boleh makan apapun. 3 hari 3 malam. Ada yang puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis kan harusnya untuk ibadah kepada Allah, ya enggak? Lah, ini malah tujuannya baik lain. Tujuannya supaya sakti dan lain sebagainya. Haji pengasihan kalau tidak salah begitu. Iya. Hah? Pemanis, betul. Itu puasanya Senin Kamis. Ada yang puasanya seminggu terus-terusan. Ada yang 15 hari terus-terusan. Tergantung kepada kontrak dia kepada jin. Syarat yang diberikan jin apa syaratnya? Nah, antum kalau misalkan ada yang pernah mempelajari ilmu-ilmu seperti itu pasti tahu. Ya kan? Ya enggak? Iya. Jadi wafilan dari Allah, ketika seseorang mau sakti, seseorang memiliki kekuatan yang luar biasa, pidoras kata orang kampung. Kalau misalkan ada seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang amrul khariqudil adat, di luar daripada kebiasaan manusia, itu harus tekan kontrak kepada bangsa jin, tergantung syaratnya apa. Begitu. Demikian pula kalau misalkan orang memiliki ingin memiliki kekayaan yang luar biasa dan cepat untuk mendapatkannya, juga mereka tekan kontak kepada jin, syaratnya apa? Begitu. Nah, ini wabillahi taufiq. Jadi tidak mungkin mereka para dukun, mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan bangsa jin, dengan syaitan. Tidak akan mungkin. Kenapa? Kalau mereka tidak melakukannya, tentu perdukunan yang mereka lakukan tidak membawa hasil sama sekali. Begitu. Nah, kecuali yang memang dukun-dukunan. Kadang-kadang ada memang dukun, dia enggak tekan kontrak kepada bangsa jin, tapi banyak menipu. Gitu. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Maka dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, at-tawud kuhan. Mereka adalah para dukun, yang para dukun tersebut, mereka selalu dibantu oleh syaitan. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah jin disebutkan, wa kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sekelompok manusia, sekelompok laki-laki dari bangsa manusia, mereka minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan bangsa jin. Karena bangsa manusia ini meminta perlindungan kepada bangsa jin, fazaduhum rohaqo, Nah, akhirnya bangsa jin menakut-nakuti mereka. Jadi sebetulnya kunci jin itu jauh dari kita, takut dari kita, menghindar dari kita ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum lewat kuburan merinding, jangan harap antum akan selamat dari godaan jin tersebut. Paham ya? Jadi kita enggak boleh punya rasa takut kepada jin. Kenapa? Ketika kita memiliki rasa takut kepada mereka, akan terus ditakut-takuti oleh bangsa jin tersebut. Oleh karena di kalangan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mau menggali sumur, mereka menyembelih dan kemudian darahnya dipersembahkan kepada penunggu sumur tersebut. Ketika mereka mau bangun rumah, mereka sembelihan dan diserahkan kepada penunggu rumah tersebut. Supaya apa? Supaya terjaga dari penyakit yang mereka khawatirkan. Maka ini tidak benar. Kemudian Imam Malik mengatakan at-tawutu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin. At-tawutu kullu ma'ubida min dunillah. Imam Malik mengatakan at-tawut kullu ma'ubida min dunillah. Tawut adalah segala sesuatu. Tawut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam keadaan mereka ridho. Dalam keadaan apa? Mereka ridho. Tauhid adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dalam keadaan mereka ridho. Dengan catatan mereka ridho disembah. Kalau begitu Nabi Isa termasuk tauhid enggak? Tidak termasuk tauhid. Kenapa? Karena Nabi Isa mereka beliau tidak ingin disembah. Demikian pula Yahud, Nasr, yaitu sesembahan-sesembahan wali Allah yang disembah oleh umat Nabi Nuh, ini termasuk tauhid bukan? Bukan termasuk tauhid, karena mereka juga tidak mau disembah. Adapun yang dikatakan tauhid adalah mereka disembah dan mereka ridho dengan penyembahan tersebut. Kalau di zaman sekarang ini berarti tauhid banyak sekali ya. Tauhid banyak sekali. Jangankan sudah mati, ketika mereka hidup pun mereka ingin disembah. Jangankan sudah mati, ketika mereka masih hidup pun mereka ingin disembah. Apa contohnya? Ada seorang guru yang dia mengaku mengenal Allah Subhanahu wa taala dan langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Dia mengatakan, kalian enggak perlu lagi beribadah. Kalian tidak perlu lagi sholat, enggak perlu baca Quran, enggak perlu zikir, enggak perlu ibadah. Besok kalau misalkan nanti kita sama-sama masuk, ketika kita sudah berada di akhirat nanti, saya masuk ke dalam surga, nah saya akan pegang tangan-tangan kalian dan kita masuk bareng-bareng ke dalam surga. Ke dalam surga kalian tidak perlu beribadah lagi, cukup kalian meminta pertolongan kepada diriku, aku yang akan bertanggung jawab. Lihat, kalau sebab ucapannya tersebut, maka apa? Murid-muridnya tidak mau sholat, zikir tidak mau, ibadah tidak mau, sholat jumat tidak mau, baca Quran gak mau, belajar agama gak mau, mencukupkan diri dengan gurunya. Suka gurunya diperlakukan seperti itu. Oleh karenanya maka para ulama terdahulu ketika mereka berjalan dan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, mereka mengatakan apa? Pergi, pergi. Nah kenapa? Karena mereka khawatir kalau misalkan nanti akan terjadi hulu dan sikap berlebihan dari murid-muridnya kepada mereka. Begitu. Ini para ulama terdahulu. Mereka kalau berjalan dan diiringi oleh orang-orang lain, maka mereka mengatakan, sudah biarkan aku berjalan sendiri. Kenapa? Karena khawatir adanya sifat hulu yang akan timbul kemungkinan dari murid-murid yang tersebut. Nah, orang sekarang malah bangga dengan perkara-perkara seperti itu. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, at-tawutu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw madbu'in aw muta'. Ibnu Qayyim menjelaskan, tagut adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Segala sesuatu yang melampaui batas dari seorang hamba, dari batas kedudukannya, baik dalam perkara yang diibadahi, baik dalam perkara yang diibadahi, au matbu, atau yang diikuti, au muta, atau yang ditaati, atau yang ditaati. Nah, kedudukan hamba, apa kedudukan seorang hamba? Kedudukan seorang hamba apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada seorang hamba diibadahi dan dia ridho, berarti dia apa? Lebih melampaui batas dari kedudukan di kedudukan dia. Nah, demikian pula ketika ada seorang hamba yang dia diikuti, walaupun dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mungkar, kedudukan seorang hamba, dia boleh diikuti. Manakala apa? Perbuatan dia mencocoki perintah Allah dan Rasulnya. Ketika ada seorang hamba yang dia diikuti, padahal perkara yang dia lakukan adalah perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya, berarti apa? Kedudukan dia telah lebih daripada kedudukan seorang hamba. Demikian pula dalam perkara yang diikuti. Seseorang boleh diikuti, boleh ditaati, tapi dalam perkara apa? Yang dia diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ditaati karena perbuatannya mencocoki perintah Allah dan Rasulnya. Maka ketika ada seorang hamba yang dia terus ditaati padahal dia dalam keadaan bermaksiat, dalam melakukan perbuatan dosa, kemudian diikuti, berarti kedudukannya telah diangkat lebih dari kedudukan seorang hamba. Maka ketika itulah dia dianggap sebagai apa? Tawud. Kenapa? Telah melampaui batas dari batas kedudukan seorang hamba. Oleh karenanya Ibnul Qayyim kemudian memperinci. Beliau mengatakan fatawutu kulli qaumin, maka tawud itu adalah setiap kaum. Fatawutu kulli qaumin, tawud itu adalah setiap kaum. Kaum yang bagaimana? Yang pertama, man yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulih. Orang yang berhukum, orang yang mereka berhukum, man yatahakamun, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Mereka membuat satu hukum tanpa berpijak kepada Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, au ya'budunahu min dunillah. Yu'badunahu ya'budunahu min dunillah. Yang kedua, orang-orang yang disembah selain daripada Allah. Orang-orang yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan mereka ridho. Jadi kalau misalkan ada orang disembah, orang dijadikan sebagai Tuhan, dan dia ridho dalam perkara tersebut, maka dia termasuk bagian daripada tawud. Contohnya apa? Namrud, Fir'aun. Nah, mereka itu adalah contoh-contoh tawud. Mereka disembah oleh kaumnya dan mereka ridho dalam perkara tersebut. Yang ketiga, au yattabi'unahu ala ghairi basiratin minallah. Yang ketiga, orang-orang yang diikuti ala ghairi basiratin minallah, tanpa adanya petunjuk dari Allah. Artinya kita mengikuti seseorang, kita enggak tahu dia salah apa benar, perbuatannya cocok dengan Quran Sunnah apa enggak. Kita enggak mau tahu, kita menutup mata. Yang penting kita ngikut kepada dia. Maka dia juga disebut sebagai apa? Tawud. Dan yang keempat, au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atullah. Annahu ta'atullah. Yang keempat adalah orang-orang yang ditaati fima la ya'lamun, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwasanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ditaati padahal mereka tidak tahu dia ini termasuk orang yang taat kepada Allah atau tidak. Nah, ini empat bagian daripada tawud yang telah dibatasi oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya dibawakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. adalah surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara haruma wa kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Apa di situ? Oh ya. Ya sudah. Jadi kalau sama, berarti yang kembali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka," dan Rabbmu telah mewajibkan atau mewasiatkan kepadamu. "Wa qada rabbuka," dan Tuhanmu telah berwasiat kepadamu. "Wa qada rabbuka," dan Tuhanmu telah berwasiat kepadamu. "Alla ta'budu illa iyyah," agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. "Wa bil walidaini ihsana," dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya, imma yablughanna 'indaka al-kibara huduma au kilahuma, dan jika salah satu keduanya, atau setiap keduanya, jika engkau mendapati salah satu keduanya, atau setiap keduanya telah menjalani usia tua, telah menjalani usia tua, fala taqul lahumu uffin, janganlah engkau katakan kepada duanya kata-kata ah. Sebetulnya ah ini bahasa kita. Kalau uff itu sebetulnya bukan ah artinya ya. Aslinya uff itu bukan ah. Tapi uff itu adalah setiap perbuatan dalam rangka untuk meremehkan orang tua kita, namanya uff. Bisa jadi dengan bahasa isyarat pakai mulut. Misalkan kita kalau bahasa Jawanya menjek gitu ya. Apa bahasa Minangnya tuh? Kalau gini misalkan. Nah. Apa namanya? Cemeh. Mencibir. Ya. Atau misalkan dengan bahasa mata, isyarat dengan mata. Ini juga termasuk juga ya. Jadi itu bukan ah aslinya tuh. Cuman dibahasakan dengan bahasa kita adalah ah. Artinya bahwa ini adalah hinaan yang paling rendah yang diberikan kepada orang tua. Itu namanya hinaan yang paling rendah yang diberikan kepada orang tua. Itu namanya Wala taqul lahumu uff, janganlah kalian katakan kepada keduanya uff, kata-kataan. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau bentak keduanya. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak, engkau harjik keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan hendaklah engkau katakan kepada keduanya. Qawlan karima, yaitu ucapan yang baik atau ucapan yang mulia. Waqfid lahuma jadah dulli min ar-rahmah, hendaklah engkau rendahkan dirimu kepada keduanya. Min ar-rahmati, disertai dengan sifat kasih sayang. Wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, artinya doakanlah keduanya dengan doa rabbir hamhuma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, rahmatilah keduanya. Rabbir hamhuma, ya Rabbku, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka telah mendidikku pada ketika waktu kecilku. Nah, ini ayat yang ketiga yang dibawa oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menjelaskan tentang perintah tauhid. Jadi ayat-ayat yang ada dalam bahasan yang pertama dalam awal kitab tauhid adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah-perintah supaya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayat ini akan kita baca, ayat-ayat akan kita terangkan faedah-faedah darinya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup kajian. Tadi Ustaz ada bilang, Ustaz, bahwasanya setan itu ada pada jin dan manusia. Yeah. Itu tergantung dari sifat dan tingkah lakunya. Yeah, yeah. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya perbedaan antara setan dengan iblis? Iblis. Adapun iblis, ini sebetulnya ya setan juga, cuman kepalanya begitu. Rajanya. Karena iblis itu sendiri dia termasuk bagian daripada bangsa jin. Iblis itu bangsa jin. Nah, dia dikatakan iblis itu berasal dari kata balasa. Artinya apa? Sesuatu yang sangat luar biasa kejahatannya. Begitu. Maka dikatakannya sebagai baik iblis. Dulunya iblis ini adalah salah seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, sehingga dia diberi gelar nama dengan Azazil. Sebagian riwayat menyebutnya dia juga diberi gelar dengan Khazinul Jannah. Nah, kenapa dia disebut Khazinul Jannah? Ketika itu bahwasanya iblis diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penjaga bendahara perbendaharaan surga. Jadi iblis ketika itu dia diberi tugas oleh Allah untuk menjadi penanggung jawab perbendaharaan surga. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu malaikat sebelumnya apa? Malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menjadikan atau menciptakan makhluk yang nanti akan terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya? Sedangkan kami kan makhluk-makhluk yang senantiasa apa? Bersujud kepadamu dan bertasbih kepadamu. Kenapa tidak kami saja yang menjadi penghuni dunia ini?" Maka Allah mengatakan, "Ini alamu ma la ta'lamun." Akan lebih mengetahui tentang apa yang tidak kalian ketahui. Artinya apa? Dengan diciptakannya dari Adam supaya nampaklah sifat asli daripada iblis itu. Nah, begitu diciptakannya Adam, mulailah nampak daripada apa? Perselisihan iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk sujud, maka iblis tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar, karena sebab sifat kesombongannya. Ternyata ini yang dipendam iblis selama ini, sifat sombong. Karena sebab apa? Dia sudah ditugaskan oleh Allah untuk menjadi penanggung jawab perbendaharaan surga. Sombong dia. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya diciptakannya Adam untuk apa? Untuk menampakkan kesombongan dia. Benar, ketika diciptakan Adam, nampaklah kesombongan dia, iblis. Tapi dulunya iblis ini adalah termasuk dari kalangan bangsa jin. Dalam tafsir Nukasi disebutkan dalam beberapa riwayat, tapi ini riwayat Israiliyat, bahwasanya iblis itu dulunya kecil. Nah, karena sebab ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus bala tentara dari kalangan malaikat untuk membunuh bangsa jin, karena dulu bangsa jin ketika hidup di muka bumi ini perang terus. Enggak ada damainya. Maka Allah mengutus bangsa malaikat turun ke muka bumi ini untuk membunuh bangsa jin. Tapi enggak semuanya terbunuh. Ada sebagian yang terbunuh, nah sebagian ada yang lari ke lautan. Nah, kata orang ada yang lari ke lautan dan kemudian mereka bermukim di sana. Nah, ini yang orang-orang menduga segitiga bermuda, katanya begitu ya. Begitu. Nah, kemudian apa? Kemudian ketika itu iblis ini masih kecil, itu seorang diri. Karena bahwasanya dia hidup seorang diri, oleh malaikat dibawa ke langit, dididik supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tumbuh menjadi seorang hamba yang berbakti, menjadi seorang ahli ibadah. Sehingga kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tugas yang begitu mulia, sehingga dia menjadi sombong. Jadi iblis itu adalah bangsa jin. Dia disebut iblis, dulu namanya bukan iblis. Dia disebut iblis karena keterlaluan, begitu. Dia disebut iblis karena sebab keterlaluan iblis itu juga maknanya adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu ya termasuk bagian daripada setan, cuman iblis ini adalah rajanya setan. Iblis ini adalah rajanya setan, begitu. Ada lagi? Si sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah tadi, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa Allah menciptakan makhluknya manusia dan jin itu untuk mengibadahi dia? Padahal kita tahu bahwasanya Allah tidak butuh peribadahan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah Allah menciptakan jin dan manusia? Kemudian diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak butuh kepada ibadah tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Yang perlu kita pahami pertama, Allah menciptakan makhluk-makhluknya, baik itu arasy, kursi, langit, bumi, manusia, tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Apa? Agar apa? Tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia atau menciptakan jin atau menciptakan makhluk yang lain adalah supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan Allah tidak menciptakan malaikat, kalau misalkan Allah tidak menciptakan bangsa jin, tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan makhluk, maka tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apa? Dirinya sendiri. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, malaikat, jin dan lain sebagainya supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bahwasanya makna daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, artinya adalah untuk mentauhidkan diriku. Artinya untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari makna ini kita mengetahui semua peribadatan yang tidak disertai dengan ketauhidan, maka itu tidak termasuk bagian dari ibadah. Karena ibadah itu disebut ibadah kalau ada dua macam intinya. Apa itu? Tauhid, yaitu ikhlas dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna liya'budun dalam supaya mereka menyembah aku, artinya supaya mereka mentauhidkan aku. Dan inilah inti daripada kita diciptakan, adalah supaya kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk itu untuk membawa hikmah yang besar. Allah menciptakan makhluk untuk membawa hikmah yang besar. Nah, Allah menciptakan manusia supaya apa? Supaya nanti ada menjadi penghuni surga, ada menjadi penghuni neraka. Karena Allah sudah menciptakan surga dan sudah menciptakan neraka, ya kan? Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Kalau Allah tidak menciptakan manusia, maka siapa yang akan menjadi penghuni surga dan neraka? Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu membawa hikmah, bukan karena sebab Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada kita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin untuk membawa hikmah yang besar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan alam, dan kemudian menjalankan seluruh proses kehidupannya, menjalankan seluruh proses kehidupannya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, manusia dan seluruh makhluk, sehingga kemudian Allah menjalankan proses kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala la yus'alu, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya. Wa innahum yus'alun, bahkan manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan itu? Kenapa Allah seperti ini? Kenapa Allah harus seperti itu? maka ini tidak boleh dipertanyakan. Nah, kenapa? Karena semua perbuatan Allah ya terserah dia. Yang akan dipertanyakan adalah amalan-amalan kita semua, begitu ya. Jadi kenapa kalau Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka? Ya kehendak dia, terserah dia. Dan kita juga enggak akan bertanya kepada itu, tentang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan dipertanyakan adalah semua amalan kita. Kenapa kamu enggak mau beramal? Kenapa enggak mau beribadah? Kenapa enggak mau bertauhid? Begitu ya? Jadi semua perbuatan Allah ini sudah berjalan sesuai dengan takdir Allah dan ini tidak boleh dipertanyakan. Adapun yang dipertanyakan adalah perbuatan-perbuatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Rekan kerja bertanya, beliau Nasari. Jadi salah seorang saudara ada berkunjung sebuah kedai. Di kedai itu ada dompet. Dalam dompet itu ada uang, ada tali-tali. Tali-tali nggak tahu apa yang menjadi maksudnya. Nah, jadi dia ambil dompetnya, mungkin uangnya dia ambil. Nah, dompetnya ini sama tali-tali itu dibakar. Besoknya sakit. Awal hari itu tanya sama saya, itu gimana tuh bang? Yang pertama boleh jadi dia sakit. Yang pertama memang takdir ya. Yang pertama memang takdir dan ketepatan sakit. Dah. Yang kedua boleh jadi dia sakit karena sebab dia takut. Ketika mau membakar tadi takut, ragu dia. Ini kalau dibakar jangan-jangan nanti saya takut. Saya sakit. Ternyata sakit beneran. Begitu. Nah, karena orang yang keyakinannya kurang, mereka bisa terjangkiti dan bisa dimudaratkan oleh syaitan, oleh bangsa jin. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang dia sakit, nah kemudian diruqyah. Kemudian diruqyah. Jadi masalahnya saudara ini Nasrani. Oh, saudara dia Nasrani. Oh ya, betul kalau begitu. Orang Nasrani enggak bertahu gitu. Saya pernah membuktikan bahwasanya sebetulnya hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita khawatirkan dan tidak perlu kita takutkan. Ada seorang ikhwan, dia dulu pernah ikut perguruan Setia Hati. Ada yang pernah ikut enggak? Setia Hati. Ya, tenaga dalam. Nah, kemudian dia dapat sabuk kain panjang warna putih, tulisannya ada namanya di situ. Dan kemudian ada beberapa tulisan yang lain, terus dibuntel. Nah, kemudian dia tobat, ngaji, dia tobat. Terus dia tanya, ini bagaimana dengan hal ini? Kata dia kan, bagaimana dengan hal ini, dengan tulisan-tulisan ini, mantra-mantra ini, raja, kita bilangnya raja. Dan bagaimana dengan kain ini? Nah, saya bilang, kalau yang sifatnya kayak begitu, raja-raja itu, kalau menurut hadis Rasulullah SAW, dan ketika menugaskan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib dituliskan oleh Nabi, agar meratakan tanah-tanah kuburan yang ketika dipuji-puji, artinya diratakan, dulu kan dibangun, bangunannya dibongkar, dan diratakan dengan tanah, dan kemudian Ali bin Abi Thalib juga diperintahkan untuk memutus semua kalung-kalung. Yang kalung-kalung itu digantungkan di rumah-rumah atau di hewan-hewan. Jadi Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk itu. Nah, faedahnya bahwasanya ketika kita mendapatkan hal-hal yang hal-hal tersebut menjadi salah satu sarana dalam melakukan perbuatan syirik, maka apabila kita bisa menghancurkannya, maka hendaklah kita hancurkan. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, maka tidak diperintahkan. Contohnya di sini ada makam yang dikeramatkan, dijaga oleh pemda misalkan ya, biasanya gitu kan. Nah, kita yang tidak mampu untuk melakukannya, kenapa? Melawan pemerintah, begitu. Nah, kalau kita mampu untuk menghancurkannya, maka hancurkan. Maka saya bilang kalau begitu, itu dibakar saja. Nah, adapun kayaknya biar untuk saya, biar saya manfaatkan. Nah, dia bilang, katanya kalau misalkan ini dibakar, kata dia, ini bisa akan memberikan mudarat, orang yang bisa sakit atau kena bencana atau kena musibah yang lain. Dan ini sudah terjadi, kata dia. Nah, kemudian saya bilang sama dia, insya Allah gak masalah. Dan akhirnya apa? Sebagian daripada raja-raja itu, nah terus ada kalungnya yang di dalamnya ada entah apa, empon-empon apa-apa namanya, dibakar, dan segala macamnya. Nah, kainnya sekarang ada sama saya. Kainnya saya manfaatkan sekarang. Kainnya berwarna putih, kain mori. Nah, alhamdulillah sampai sekarang gak ada masalah. Jadi kita gak perlu takut ya, gak perlu takut. Hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu adalah adanya kerjasamanya dengan jin. Nah, jin itu kalau misalkan orangnya itu sudah mendekati kematian, jinnya itu akan lari. Misalkan begini, ada orang kebal. Nah, ada orang kebal, tapi ketika orang ini nanti terjepit, dalam keadaan dia sudah terjepit, mau mati, jinnya ini lari. Sehingga dia gak kebal lagi di akhir kematiannya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia ke jalan yang sesat, jalan kesyirikan, supaya nanti mereka bisa menjadi teman jin, teman setan di hari kiamat dan nanti. Maka bagi kita semua, kita gak perlu takut. Ada tempat di jantung kanker, gak perlu takut kita. Misalnya ada keris, bahwasanya keris ini ada isinya, gak perlu takut kita. Dengan jenis hal-hal yang seperti itu, kita gak perlu takut. Kenapa? Karena bahwasanya syaitan, jin, mereka akan lari dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum juga seperti itu. Kalau misalkan ada orang sakti atau apa, gak perlu takut kepada dia. Dia gak perlu takut. Karena sesungguhnya bangsa jin tersebut hanya menemani mereka tatkala situasi aman, tapi dalam situasi darurat pasti mereka akan lari, karena tujuannya memang itu, supaya dia mati dalam keadaan dia melakukan perbuatan syirik. Ustaz, ini timbul pertanyaan Ustaz. Iya. Jadi nyata saya enggak berdusta. Saya pernah malam bermimpi. Dalam mimpi saya itu tulisan Allah. Iya. Di bawah Allah itu ada lab ini. Dan itu jadi nyata, jadi kenyataan bagi diri saya sendiri. Ketika saya berjalan di suatu desa, saya ketemu orang, dan dia tak macam mana, kami ngomong-ngomong, itu saya dagang. Terakhir dia bilang, tunggu sebentar, mungkin kita ada jodoh, bilang sama saya. Jadi katanya gini, kamu tahu apa ini katanya? Saya jawab dengan lugunya, ini lam. Ini lam bukan sembarangan katanya. Ini akan datang untuk kamu. Saya bilang, kok saya macam kenal lam ini? Kamu ada mimpi, saya juga ada mimpi. Katanya gitu. Jadi tak macam mana, Ustaz, dibilangnya sama saya, inilah disebut dengan lam jalala. Jadi dalam jalalah itu dimasukkannya ke dalam badan kita. Jadi itu tidak pakai jimat, itu jimat. Cuma dengan tarikan nafas. Tarik nafas, bayangkan lam tadi, kita di dalam lam tadi diikat dengan lam. Jadi suatu saat saya sering menggunakan itu. Terakhir karena saya dengar pengajian, itu syirik kata-kata kata Ustaz. Sampai hari ini bertahun saya enggak pernah amalkan lagi itu. Karena kata-kata Ustaz itu, apabila ilmu tadi tidak diasah, sama dengan pisau akan mekarat. Akan tumpul dalam benang sendiri, akan tidak bermanfaat. Itu gimana sebetulnya hukumnya Ustaz? Iya, itu termasuk perkara-perkara yang amrun khaliqun khaliqun lil ada. Perkara-perkara yang di luar daripada batas jangkauan kemampuan manusia. Nah, perkara-perkara yang di luar daripada jangkauan manusia ini ada dua macam. Kalau dia nempelnya kepada orang yang mereka tidak saleh, maka ini disebut dengan istidraj. Dan kalau misalkan ini nempelnya kepada orang yang saleh, ini yang disebut dengan ma'unah atau karamah. Sekarang kita tinggal lihat aja orang itu kira-kira ahlus sunnah enggak? Begitu. Iya. Jadi saya sempat menggunakan itu, Ustaz. Juga, Ustaz. Iya. Tolong pakai itu. Iya, Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitumul ladina yamshuna al-hawa." Idza ra'aitumul ladina yusalluna fil ma' aw yamshuna fil hawa, fala taghtarru bihim. Apabila kalian melihat ada orang yang mereka bisa salat di atas air, atau mereka bisa berjalan di atas awan, fala tautaru bihim, maka janganlah kalian terpedaya dengan mereka. Hatta wafatu sunnah, sampai kalian lihat amalan mereka mencocoki sunnah atau tidak. Jadi standarnya ahlu sunnah atau tidak. Kalau dia ahlu sunnah berarti ma'unah atau karomah. Tapi kalau dia bukan ahlu sunnah berarti dia istidraj. Nah sekarang kita bisa menilai ini, itu karomah atau istidraj begitu. Karena memang bahwasanya hal yang seperti itu memang banyak terjadi di kalangan ahli tasawuf begitu. Kita ma'ruf dan kita tahu perkara tersebut insyaallah begitu. Ada lagi? Ketika muazin mengumandangkan azan kan kita disunatkan untuk mengikuti apa? Ada sunat pula untuk doa. Bagaimana dengan kamat? Kamat kan ada juga sebagainya. Mengikuti juga apa itu? Apakah ada doa sesudah kamat? Dan juga apakah anak yang kecil yang sudah meninggal sebelum balik ada sunahnya untuk mengikuti? Tentang bacaan apa namanya doa setelah iqamat gitu ya, ada atau tidak intinya gitu ya. Adapun yang maktur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari af'al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya adanya doa adalah doa ketika azan yang pertama, Ini bersumber dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka hendaklah kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Anida, para ulama memahami anida itu panggilan nida adalah panggilan yang pertama. Dan kemudian bahwasanya af'al dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat juga mereka ketika berdoa mendengar azan hanyalah doa adalah hanyalah azan yang pertama saja. Dan demikian pula dibahas dalam kitab-kitab para ulama bahwasanya azan itu adalah azan yang pertama saja. Nah, kemudian apakah seorang anak yang meninggal sebelum usia baligh dia boleh atau wajib ini? Apakah disunahkan juga untuk diakikahkan? Maka bahwasanya akikah itu hanyalah diperuntukkan bagi orang yang masih hidup. Bahkan akikah itu diperintahkan karena sebab kehidupan seseorang. Maka dalam hadis Rasulullah disebutkan kullu wulamin murtahan bi'aqiqati, setiap bayi yang terlahir maka dia itu tergadai dengan akikahnya, fatubahu lahu, maka kemudian disembelihlah untuknya karena sebab apa kelahirannya tadi, fatubahu lahu bisyatin, maka hendaklah disembelihkan untuknya yaitu dengan menyembelih seekor kambing atau dua ekor kambing menurut riwayat yang lain. Jadi apabila seseorang yang telah meninggal dunia maka dia tidak disunahkan untuk diakikahi lagi, karena justru bahwasanya akikah itu diperuntukkan karena sebab kehidupan seseorang. Terus apa lagi pertanyaannya tadi? Nah, itu aja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Apakah sihir itu bisa berpengaruh? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan wa la yadurruhum illa biidznillah. Bahwasanya sihir itu tidaklah bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabau matalu syaimuti ala al-mulki Sulaiman walakinna syaitan kafari wa alimul nasih wa ma anzalna ala al-malakaini bibabila harut wa marut wa ma yu'alimani bihi min ahlin hatta yakula ina manam fitnatum falatakur fa yata'alamuna ma yufariku bayna al-mari wa zawji wa yata'alamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum. Artinya dulu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus dua orang malaikat yaitu Harut dan Marut ke negeri Babil untuk mengajarkan sihir. Sihir yang pertama diajarkan adalah untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai, suami dan istri. Dan Allah mengatakan mereka telah mempelajari apa yang memberi mudarat terhadap mereka, dan mereka dan hal itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Walaqad alim ya begitu. Mereka mempelajari apa-apa yang mereka tidak mendapat manfaat, bahkan perkara tersebut memberi mudarat. Dan kemudian disebutkan oleh Allah, tidaklah syair itu memberi mudarat illa biiznillah, kecuali dengan sebab izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya sihir, dan sihir itu bisa mempengaruhi orang yang disihir. Ini ijma para ulama dan tidak ada perselisihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkena sihir seorang wanita Yahudi dengan buhul-buhul yang ditaruh di dalam sumur tua di bawah pohon kurma yang jantan ketika itu. Sampai kemudian dikabarkan oleh Malaikat Jibril, nah buhul-buhulnya diambil, maka Rasulullah kemudian ketika itu sembuh dari sihir tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sihir itu bisa memberikan mudarat, tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwasanya kita dituntut hanya untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita tawakal hanya kepada Allah, nah, ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan sadar kalau itu pun terjadi kepada kita dan menyerang kita, maka ini sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukan berarti setiap sihir pasti kena, enggak. Gitu ya? Bukan berarti setiap sihir pasti bisa mengenai, tidak. Nah, bisa mengenai sihir dengan sebab izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana obat itu juga bisa menyembuhkan dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu hanya sebagai alat saja. Adapun ketentuannya penyakit itu datang atau tidak, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dari sihir itu dengan membaca qul huwal falaq annas dan juga doa-doa yang lainnya. Dan yang paling besar untuk menghindari sihir adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besarnya. Begitu. Barangkali cukup ini yang bisa kita perbincangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.